curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dah, ke nyong ana cerita siji maning, Kang. Yo, ke. Ceritane tentang mimpi. Jenengan tau ngimpi? Ya tau kudune lah ya, wong ana anu sering turu apa anu kapane turu. Dadi bolak-balik ngimpi iki ya. Yo ora apa-apa ke. Ana wong lanang ngimpi, ngimpine kue-kue baik, akhirnya merdukun. Wah, ngapa jajal, yo tiliki udah merdukun. Kun, sukun, kanane kun. Ini kue dukun, itu sukun, panganan baik pikirannya. Wah, wong raine kayak stripping dari ujarku nikah sukun, dukun ya. Kayak kun, kanane kun, nyong kepen jaluk tulung. Ngapa? Nyong ya, turung lah digolot nak tambah sing kira-kira mandan manjur. Tambah pak. Ya semoga apa baik lah, anu godong tawa apa godong seri sida apa godong sukun dingin-dingin lah. Nyong kan mamah babal lah gelam. Nyong kue takone anu tambah gue ngapa ya. Udu jenis tambahnya gue anu apa. Tapi tambah gue ngapa. Apa main kon-kon meteng. Apa kue lagi ngincer buksa madon. Apa lagi anu keprimek. Ora dukun, kayak kandane nyong ya, bola-balik gue ngimpi lho. Ngimpi negeri, kun dukun. Negeri pato keyakin. Gue ngimpi negeri apa ngimpi ngeri? Ya anu ngimpi ngeri kok. Lalen, ya nyong jangan ngimpinane kok ya. Ngeri terus yakin gue. Lah ngimpi apa kowe? Nyong ya kun ya, anggar lagi turu, anggar lagi ngimpi. Kanan-kanane kue. Kanan-kanane apa kiri-kirine? Ya kue lah kanan-kanane nyong kok tadi. Seolah-olah nyong kok ya, nang ruangan gede banget. Nang kono isine ana wong wadon ana satus. Temenan. Lah kaya ngapa wong wadone kaya kundi lanang apa kaya mede? Ora be, wong wadone ya ya semluhe-mluhe lah. Ya montrok, ayu, lambene kaya tangkringan kodok, irunge kaya mancung kelapa, pipine abang putih kaya bendera, las muke janan ayu-ayu pisan. Ana ya, di antara 100 wong wadon kuwe nang jero ngimpine nyong, sing 50 kan ora katokan kon be, kok. Janan dilir kaya legendar kang ora gede pepeni. Wah, kaya gue. Kuwe ya udah ngimpi ngeri, Kang. Kuwe anu ngimpi sing janan kepenak pisan. Wong satu sih dari mini ya, salah siji apa? Syukur-syukur kuat sewedak. Kaya kok jalan ngimpi ngeri sih ke privé nyong, bakal pengen ngimpi kayak gue kok. Tapi ora, cara nyong tetep ngeri banget lah kon, temenan, ngeri banget yakin lah. Lah ngapa ngimpi kayak gue malah diomong ngeri? Oke, masalah gue ya, nyong kayak saben ngimpi kayak gue, nang ruangan besar anak wong wadon anak satus, sing ayu-ayu, sing semplohe, sing ngepengini pisan, dilalui nyong nang ngimpi gue ya, nung kanan-kanannya jadi wong wadon gue. Ya pantas anggar lanjong ngimpi gue kok jadi wong wadon ya, percuma wong nanu, masa wadon karo wadon. Nah gue mudahnya nyong jadi kepengen jaluk tambah men kok nyong bisa jadi wong lanang lanjong ngimpi. Wah anggar kayak gue ya tambahnya gak wap pentong ngareng ngimpi gue ya, jadi tenang gue syarat kira-kira pentong kurang gede yang karo kenal pot. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.